Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengkiamatkan dunia. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga. Hari ini dipilih Allah Subhanahu wa taala tempat pertemuan seluruh orang beriman. Hari ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, induk pemimpin dari segala hari. Berapa banyak hari ini orang yang amat sangat ingin nyawanya sampai ke hari ini. Tapi ada yang lebih cepat daripada niat. Malaikat maut datang mencabut nyawa. Belum sampai malam Jumat, dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man mata yaumal jumu'ati. Siapa yang mati pada hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, waqahu Allahu min azabil qabri. Allah jaga, selamatkan dia dari azab kubur. Pagi, petang, siang dan malam kita berdoa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitulah hebatnya, dan Allah akan menghabiskan, menghancurkan alam semesta. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakib intasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, hari itu baru manusia sadar apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dia pandang. Dan itu semua terjadi pada hari Jumat. Berapa banyak orang yang pada hari Jumat jasadnya terbujur di ruang ICU, nyawanya masih bersemayam di dalam badan, tapi dia tidak bisa tegak berdiri menghadap Allah. Saat suara azan sayup-sayup masuk ke lorong jendela sampai ke lubang telinganya, hatinya berkeluh kesah, air matanya menetes, dia tak dapat berkata-kata. Satu-satunya respon yang dia berikan hanya tetesan air mata. Hanya itu yang mampu dia lakukan karena dia sedang tidak berdaya. Oh, andai waktu dapat terulang kembali menghadap Allah, betapa nikmatnya mandi di hari Jumat, betapa nikmatnya melangkahkan kaki menuju sholat Jumat, betapa indahnya masuk ke dalam masjid mendengarkan khutbah Jumat. Keindahan itu tak dapat lagi mereka rasakan. Sebaliknya ada pula sebagian hamba Allah, nyawanya masih ada dalam badan, badannya sehat walafiat, tapi saat azan berkumandang, dia masih berada di pasar, di jalan, di kantor, tak ada sedikit pun rasa risaunya. Inilah tanda-tanda hati sudah terkunci. Kalau tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasa berduka meninggalkan ibadah, itu salah satu azab di atas azab. Sakit bukan azab. Mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Orang yang sakit, risau, gundah gulata, wala syaukin yastakuha, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Banyak orang yang sakit tapi dosa-dosanya diampunkan Allah, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Miskin bukan sakit, sakit bukan miskin. Miskin bukan penderitaan. Kematian bukan penderitaan. Belum tentu laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat adalah ketika tak merasa berduka saat tertinggal ibadah. Itulah sesungguhnya khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci pintu hati mereka. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Man tarakal jum'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan solat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena sepele, karena menganggap enteng, meremeh-temehkan solat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Rezekinya lancar, umurnya panjang, jabatannya tinggi, tapi hati terkunci, tausiah tidak masuk, bacaan Quran tidak pernah memberikan efek kepada dirinya. Semua orang meneteskan air mata sedih. Semua orang merasa takut berzina, takut makan haram, takut buat dosa. Tapi kenapa dia tak ada rasa takut sedikit pun? Apa sesungguhnya yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci pintu hati mereka. Allah sudah punya stempel seperti surat yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu kemudian diambil timah, distempel. Begitulah terkunci tertutup. Summun, bukmun, amyun, pekak, tuli, bisu, buta, la yarji'un, tak mungkin lagi kembali kepada kebenaran. La yubsirun, tak lagi dapat melihat mana yang hak, mana yang batil. La yasma'un, tak lagi bisa mendengar mana nasihat, mana sumpah serapah. Karena mereka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lil ladzina zalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah menganiaya orang lain? Maka rasakanlah azab, azab di atas azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak orang menganggap bahwa dia sudah selamat karena sholatnya, selamat karena puasa sunatnya, selamat karena akikah dan kurbannya, selamat karena sudah membangun masjid, selamat karena sudah berhaji dan umrah ke Baitullah. Tapi sesungguhnya perbuatan zalim tak dapat ditebus dengan istighfar beribu kali, tak dapat ditebus dengan orang yang membangun masjid, tak dapat ditebus dengan darah menetes mati syahid. Ya'ti yawmal qiyamah, ada orang nanti yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin, solatnya banyak. Solat qabliyah, solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir. Wazakatin, zakat wakaf infak dan sedekah. Wasiyamin, puasanya banyak. Tapi ternyata lidahnya syatama hadha, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadha, memakan harta si fulan. Wa daraba hadha, memukul menempeleng si fulan. Wa qadhafa hadha, menuduh si fulan, bersikap kasar terhadap si fulan, menyinggung perasaan si fulan. Bahkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi berkisah tentang seorang ahli ibadah, siangnya jihad fi sabilillah, malamnya dia beribadah kepada Allah. Banyak bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalnya ditimbang, fa amman zaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'aysyatir radiyah, dia adalah orang-orang yang diridhai Allah, layak sudah masuk surga. Tapi ternyata pada suatu malam dia undang dalam majelis makan-makan ke rumah tetangga. Saat pulang tersangkut daging di celah giginya. Tak sabar dia pulang ke rumah mengambil congkel gigi, lalu dia lihat ada ranting kayu pagar rumah orang di tepi jalan. Lalu dia ambil ranting kayu itu untuk mencongkel daging yang menyumbat giginya. Maka setelah itu lepaslah dia dari beban berat menurut pikirannya. Setelah itu dia pulang tak pernah teringat, tak pernah terkenang, hanya ranting ujung kayu yang belum tentu bermanfaat buat orang yang menanam kayu. Tidak ada yang kehilangan, tidak ada yang kesakitan, tak ada yang teraniaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar ujung pedang, sebesar ujung jarum, sebesar ujung tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang kelam, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hisabnya berat, perhitungan amalnya berat, karena sudah mengambil hak orang lain. Itulah mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan meninggal dunia hari Senin, 5 hari sebelum meninggal, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Rabu dia naik ke atas mimbar. Apa dia katakan? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pernah aku aniaya, pundaknya pernah aku cambuk, aku ingin mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya. Dia tidak menuntut balas karena segan. Aku tidak tahu, tuntutlah sekarang. Lebih baik kalian tuntut aku di dunia daripada nanti aku akan mencari kalian di akhirat, meminta maaf, melepaskan segala perbuatan zalim. Sahabat tertunduk meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa Nabi tak lama lagi akan meninggalkan kita, kata mereka. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang lidahku kasar, kata-kataku menyinggung perasaannya, menikam tangkai jantungnya, merusak perasaan hati jiwanya. Hadza, maka ini hatiku. Falyastaqim minhu. Silakan balas. Hadza irdi. Ini harga diriku. Silakan balas. Tak ada satupun sahabat membalas. Mereka memaafkan. Mereka ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata sahabat. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata Nabi kepada sahabat. Salah seorang sahabat berkata, innalaka alayya thalatha darahim. Engkau pernah meminjam 3 dirham, mata uang murah perak, mata uang mahal emas. Engkau pernah meminjam 3 dirham belum engkau bayar, ya Rasulullah. Langsung saat itu juga apa kata Nabi? Idfa' ya Fadal. Fadal bin Abbas, sepupu Nabi, ayahnya dengan ayah Nabi bersaudara kandung, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Wahai Fadl, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin alam semesta, tidak diciptakan makhluk kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang masuk surga kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim menjadi makmumnya, Nabi Isa menjadi makmumnya. Ketika Isra Mi'raj, dia menjadi imam salat di Baitul Maqdis. Mengapa demikian? Karena kemuliaan. Tapi di tengah kemuliaan, kehebatan itu, dia tetap meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dia aniaya, dia zalimi. Hiduplah sombong seperti Fir'aun, hiduplah angkuh seperti Qarun. Kelak kau akan mati seperti mereka juga, dan semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati, lisan dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Siapa yang akan menolong? Siapa yang akan membela? Dapatkah kita membayar pengacara dengan uang yang kita punya? Tidak ada orang mati bawa uang, tidak ada yang mati bawa emas, tidak ada yang mati bawa harta. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu lidah kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Bima kanu yaksibun. Semua perbuatan yang pernah diucapkan. Kemana langkah kaki? Kemana hayunan tangan? Kemana kedipan mata? Kemana bisikan telinga? Kemana lintasan hati? Kemana pikiran merajalela? Sampai matanya, ruh akan keluar dari jasad. Jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, daging membusuk, kulit mengelupas, kuku tercabut, bola mata bergelinding jatuh meninggalkan tengkorak kepala. Saat itu, seonggok daging busuk akan menjadi santapan cacing tanah. Orang kaya dan orang miskin sama, penguasa dan rakyat jelata, tak ada beda. Semuanya akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan menjadi mayat. Ahbib man syi'ta, kasihi, sayangi, cintai siapa yang mau kau cinta. Fa innaka mufariqu, kau akan meninggalkannya. I'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu.